Dalam seri ke-319 ini, didukung oleh para pemain Bambang Jeger sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Wandira dan Kuda Merta menjinjing umbi talas hutan, sementara Cakradara dan Nini Raga Runting berjalan di belakang mereka. Mereka terus berjalan menyelusuri jalanan setapak di tepi hutan. Tak lama kemudian, mereka sudah sampai di pondok. Ayu Wandira segera merebus air. Setelah dicuci bersih, sepotong umbi talas hutan yang besar dimasukkan ke dalam periuk tanah. Demikianlah cara hidup mereka selama menjadi pelarian di atas lereng Gunung Lejar. Kasihan gadis itu. Aku tidak sampai hati melukai perasaannya. Dia pasti kecewa sekali kalau tahu keadaanku yang sesungguhnya. Selama ini wajahnya berseri-seri. Aku tidak sampai hati kalau wajah itu berubah menjadi murung seperti mendung. Aku jadi serba tidak enak. Tapi kalau aku diam saja dan tidak segera menjelaskan keadaanku, akibatnya bisa lebih parah lagi. Oh, Adik Kuda Merta, bagaimana Kakang? Kau sudah menjelaskannya? Maksudku soal Ayu Wandira. Aku tidak sampai hati, Adik Kuda Merta. Nampaknya gadis itu benar-benar menaruh hati padamu, Kakang. Tanda-tandanya semakin jelas. Kulihat seringkali dia duduk termenung. Dan setiap kali kau tidak kelihatan, dia selalu menanyakanmu. Aku juga tidak sampai hati menjelaskan padanya tentang Yunda Tunggadewi. Di mana dia sekarang? Mungkin dia sudah tidur di ruangan biliknya. Oh ya, bagaimana kalau kita minta tolong Nenek Raga Runting? Biar dia yang menjelaskan soal ini pada Ayu Wandira. Nenek Raga Runting sangat mencintai gadis itu seperti cucunya sendiri. Apa dia nanti tidak ikut kecewa? Dia seorang wanita tua yang sudah banyak pengalaman. Dia pasti bisa mengerti. Kita coba saja, Kakang Cakradara. Kebetulan Nenek Raga Runting belum tidur. Dia duduk sendirian di serambi depan. Cakradara dan Kuda Merta melangkah keluar. Mereka menghampiri Nenek Raga Runting yang duduk di serambi depan. Ada secangkir minuman dan sepiring umbi rebus di depan wanita tua itu. Loh, kalian belum tidur? Belum, Nek. Kami belum begitu mengantuk. Apa kami tidak mengganggu? Sudahlah. Kalau belum mengantuk, ya jangan tidur. Duduk-duduk saja di sini. Kalian tidak usah berbasa-basi. Maaf, Nek. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kami bicarakan dengan Nenek Raga Runting. Ya, bicara saja. Soal apa? Soal Ayu Wandira, Nek. Oh. Ada apa dengan bocah itu, Tuan? Terus terang saya sekarang ini kebingungan, Nek. Saya tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Apa dia nakal? Apa dia seringkali mengganggu kalian? Oh, bukan, Nek. Bukan soal itu. Ayo, bicara yang jelas saja. Jangan muter-muter seperti kitiran. Bicara saja ceplas-ceplos. Tapi ingat, Aku tidak rela kalau sampai kalian berdua mengganggu bocah perempuanku itu. Ayo, Tuan Cakradara. Katanya ada yang mau dibicarakan. Ini, aku sudah siap mendengarkan. Dengan hati-hati, akhirnya Cakradara membeberkan keadaan dirinya. Bahwa dia sudah menjalin hubungan cinta dengan Putri Tunggadewi semenjak tinggal di Istana Kahuripan. Dia juga mengatakan bahwa dia takut kalau sampai Ayu Wandira tercebur dan hanyut dalam perasaan cintanya. Selesai berbicara, Cakradara menundukkan wajahnya ke lantai serambi pondok. Suasana menjadi hening sesaat lamanya. Jadi begitu persoalannya. Benar, Nek. Kakang Cakradara tidak bermaksud mengganggu Ayu Wandira. Jangan sampai Nenek Raga Runting salah paham. Saya tidak ingin mengecewakan hatinya, Nek. Saya tidak ingin menyakiti perasaannya. Tapi saya tidak sampai hati menjelaskan persoalanku padanya. Nenek sendiri pernah mengatakan bahwa Ayu Wandira wataknya keras, hatinya mudah patah. Ya, memang begitu. Bocah itu wataknya keras seperti batu. Karena itu, Nek, tolonglah saya. Barangkali Nenek Raga Runting mempunyai cara yang halus untuk menjelaskan persoalan ini, sehingga, ya, Ayu tidak tersinggung. Bagaimana ya? Aku sendiri seringkali kerepotan menghadapi bocah itu. Kalau mempunyai keinginan, susah dibelokkan. Tapi baiklah, aku akan mencobanya. Sementara itu, kalian tidak usah bicara apa-apa. Mudah-mudahan saja Ayu mengerti. Terima kasih, Nek. Kami sangat mencintai Ayu seperti saudara kandung sendiri. Kami juga tidak sampai hati melihat Ayu Wandira kecewa dan sedih. Sekarang di mana dia? Apa sudah tidur? Tadi kulihat dia masuk ke ruangan biliknya. Kalian tunggu saja di sini. Kalau sudah mengantuk, tidurlah. Biar aku yang menemui Ayu Wandira. Nini Raga Runting melangkah perlahan menuju ruangan bilik Ayu Wandira yang terletak di bagian belakang pondok. Wanita tua itu berdiri sejenak di depan pintu. Dia nampak ragu-ragu, tapi akhirnya tangannya menjamah daun pintu. Oh, Tuan Cakradara, apakah Tuan juga merasakan seperti apa yang kurasakan sekarang ini? Lihatlah, Tuan. Saya tidur dalam keadaan gelisah. Saya tak bisa melupakan wajah Tuan yang tampan. Saya juga tak bisa melupakan senyum Tuan yang ramah dan berseri-seri. Tuan Cakradara, dia seorang laki-laki yang baik. Dia juga perkasa. Tampan dan perkasa. Tadi dia sempat mendekapku. Hatiku selalu berdebar-debar setiap kali teringat peristiwa di bawah pohon kawista. Tuan Cakradara mendekap tubuhku. Oh, Ayu, apa yang sedang kau alami ini? Apa yang sedang kau rasakan? Inikah yang dinamakan perasaan cinta? Oh, pikiranku. Pikiranku tidak bisa dibawa diam. Pikiranku selalu terbang ke alam mimpi yang indah. Mimpi bersama Tuan Cakradara. Ayo. Ayo. Oh, seandainya. Seandainya Tuan juga mengalami seperti ini, tapi aku tidak tahu pasti. Mungkin juga Tuan tidak pernah memikirkan saya. Mungkin juga Tuan sudah memiliki tambatan hati. Ayo. Oh, Nek. Oh, kau memikirkan apa, ha? Kau sedang melamunkan apa? Tidak baik melamun sendirian di ruangan bilik. Nanti pikiranmu dikondol setan. Aku tidak memikirkan apa-apa, Nek. Aku sudah ngantuk sekali. Tapi aku tidak bisa tidur. Kalau kau ingin cepat tidur, jangan banyak pikiran. Ada apa, Nek? Nenek juga belum tidur? Ya, orang tua tidak sama dengan orang muda. Orang muda harus banyak tidur, banyak makan, dan banyak bekerja. Kalau orang tua lain, Ayu, makan juga sudah kurang selera. Tidur susah, kerja berat sudah tidak kuat lagi. Orang seperti nenek ini serba susah. Tadi kau berjalan-jalan kemana saja bersama Tuan Cakradara, Ayu? Kesana, Nek. Kami melihat-lihat pemandangan dari lereng atas. Tuan Cakradara belum mempunyai pengalaman hidup di tengah-tengah hutan. Dia hampir saja makan buah jangga. Bukankah buah itu beracun, Nek? Untung aku segera datang. Lalu kami sama-sama mencari buah yang enak dimakan. Aku memanjat buah kawista. Kami kemudian duduk sambil makan buah kawista. Nampaknya Tuan Cakradara menyukai buah itu. Kau harus berhati-hati. Berhati-hati? Apa maksud Nenek? Ya, bagaimanapun juga Tuan Cakradara itu seorang laki-laki. Kau harus berhati-hati menghadapi laki-laki, Ayu. Tapi dia orangnya baik, Nek. Dia tidak pernah mengganggu Ayu. Dia juga tidak pernah menyakiti hatiku. Dia baik sekali. Apanya yang baik? Matamu belum awas, Ayu. Kau ini masih terlalu polos. Tubuhmu memang sudah seperti gadis dewasa. Tapi pikiranmu itu belum benar-benar dewasa. Hati-hati. Orang seperti Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta itu belum tentu benar-benar baik. Laki-laki itu banyak akalnya. Muka manis, tutur kata yang ramah dan sopan belum menjadi jaminan bahwa seseorang itu baik hatinya. Kita kan sudah bergaul dengan mereka cukup lama, Nek. Kukira kita tidak perlu mencurigainya. Jadi kau tidak mau mendengar nasihatku, Ayu? Nenek sendiri juga pernah mengatakan bahwa Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta orangnya baik. Dan kupikir mereka juga benar-benar baik. Mereka tidak hanya sekedar baik di mulut ataupun di wajah. Kukira hati mereka juga baik. Apanya yang salah, Nek? Mereka tidak salah. Orang jahat itu tidak salah. Yang salah kita sendiri. Kalau ada orang jatuh, siapa yang salah kalau bukan orangnya sendiri? Nah, setiap orang harus berhati-hati. Harus selalu waspada, jangan sampai terpeleset dan jatuh. Siapa yang jatuh, Nek? Oh ya, Nek. Tadi aku jatuh waktu memanjat pohon kawista. Tapi untung Tuan Cakradara segera menangkapku. Kalau tidak, wah, entah apa yang akan terjadi. Sudah. Kau tidak perlu memikirkan Tuan Cakradara lagi. Lebih baik kau membenahi hidupmu sendiri. Laki-laki bukan hanya Tuan Cakradara. Lagi pula apa kau tidak tahu bahwa dia itu seorang pangeran? Bahaya. Bahaya kalau kau bergaul terlalu dekat dengan seorang pangeran, dengan seorang priayi atau seorang bangsawan. Apa salahnya bergaul dengan pangeran, Nek? Lagi pula, Tuan Cakradara tidak pernah menyombongkan diri sebagai seorang pangeran Singasari. Bahkan dia tidak senang disebut-sebut sebagai pangeran. Ah, itu kan katanya. Bagaimanapun juga dia pangeran. Wataknya watak pangeran. Sifatnya juga sifat pangeran. Apa seorang pangeran itu jelek, Nek? Apa semua pangeran itu jelek wataknya? Ada satu hal yang aku tidak senang berhubungan dengan para bangsawan, Ayu. Kau ingin tahu? Orang-orang seperti Tuan Cakradara atau Tuan Kudamerta itu pasti mempunyai kebiasaan buruk. Kebiasaan seperti yang dimiliki para pangeran. Nanti dia pasti akan mempunyai istri banyak. Punya simpanan perempuan. Punya selir-selir yang banyak. Hah, apa kau senang jika suamimu selirnya banyak? Loh, Nek, mengapa tiba-tiba Nenek Raga Runting bicara soal suami? Ayu tidak pernah berpikir bahwa Tuan Cakradara akan menjadi suami Ayu. Benar begitu, ha? Ayo, jangan membohongi dirimu sendiri, loh. Sungguh, Nek. Ayu... Terus terang, Ayu menyukai seorang laki-laki seperti Tuan Cakradara. Tapi... Tapi apa? Tapi... Ayu masih ragu-ragu. Bukan soal apa-apa. Belum tentu Tuan Cakradara mengalami perasaan yang sama. Dengar, Ayu. Kalau kau mau mendengarkan dan melaksanakan nasihatku, hal itu akan lebih baik untukmu. Kukira kau tidak cocok jika berpasangan dengan Tuan Cakradara. Apakah Tuan Cakradara berkata begitu? Aku yang berkata begitu. Mengapa tidak cocok, Nek? Kau terlalu baik untuk menjadi istri orang seperti Cakradara. Kau terlalu baik, terlalu cantik, terlalu indah. Menurut pendapatku, kau bisa memperoleh pasangan yang jauh lebih cocok, jauh lebih serasi. Orang seperti Cakradara itu apa? Sudahlah, Ayu. Percaya saja padaku. Kalau ingin mencari pasangan, timbang-timbang dulu. Pikir dulu masak-masak. Jangan sampai kau sudah terlanjur mengagumi seseorang, tapi ternyata orang itu tidak bisa dipercaya. Hah? Benar tidak omonganku ini? Maafkan Ayu, Nek. Tapi rasa-rasanya Ayu bisa mempercayai Tuan Cakradara. Kecuali dia sendiri tidak menyukai Ayu. Setelah memberi petuah banyak-banyak, Nini Raga Runting kembali meninggalkan ruangan bilik Ayu Wandira. Gadis itu tidak segera tidur. Dia membaringkan tubuhnya di atas ranjang bambu, sementara matanya menatap langit-langit pondok, dan pikirannya kembali menerawang jauh. Nenek Raga Runting, mengapa tiba-tiba dia datang ke ruangan bilikku dan membicarakan soal Tuan Cakradara? Ada apa sebenarnya? Tapi terus terang, aku belum bisa mempercayai kata-katanya. Belum tentu seorang pangeran berwatak buruk. Apalagi pangeran seperti Tuan Cakradara. Bagaimana orang seperti Tuan Cakradara mempunyai watak buruk? Tapi... ya... mungkin juga dia seorang pangeran, seorang bangsawan. Mungkin juga dia mempunyai kebiasaan beristri banyak. Oh, apa benar begitu ya? Musik. Pagi harinya, Ayuwandira menemui Cakradara yang sedang memberi makan kuda. Cakradara terkejut ketika Ayu menyenggol pundaknya dari belakang. Gadis itu cemberut manja. Cakradara segera berdiri. Mereka berdiri berhadap-hadapan. Ada apa, Ayu? Wajahmu cemberut. Pasti kau sedang mempunyai persoalan. Pasti hatimu sedang kesal. Benar bukan? Ayu, jangan begitu. Katakan saja kalau memang ada yang ingin kau katakan. Jawablah, Tuan Cakradara. Benarkah semua pangeran mempunyai istri banyak? Cakradara sedang memberi makan kuda ketika Ayuwandira menghampirinya dari belakang. Gadis itu menepuk pundaknya. Cakradara terkejut, kemudian berdiri. Ada apa, Ayu? Kau membuatku kaget saja. Ada apa? Kau pasti mempunyai persoalan. Wajahmu cemberut. Apakah hatimu sedang kesal? Ayu, jangan begitu, Ayu. Katakanlah kalau memang ada sesuatu yang ingin kau katakan. Tuan Cakradara, jawablah dengan jujur. Apakah semua pangeran mempunyai istri banyak? Ayuwandira membalikkan punggungnya. Cakradara tersenyum. Dia tidak segera menjawab pertanyaan gadis itu. Dia melangkah ke depan. Dan sekarang mereka kembali berdiri berhadap-hadapan. Apa katamu, Ayu? Kata Nenek Raga Runting, semua pangeran mempunyai istri banyak. Mereka mempunyai istri-istri simpanan, mempunyai selir-selir. Benarkah demikian, Tuan? Benarkah semua pangeran, semua ksatria dari golongan bangsawan biasa hidup seperti itu? Apakah Nenek Raga Runting berkata demikian? Jawab saja pertanyaan saya, Tuan. Apa benar semua pangeran senang hidup bersama gundik-gundiknya? Mungkin juga begitu. Termasuk Tuan? Bagaimana menurut pendapatmu, Ayu? Apakah laki-laki seperti aku ini pantas hidup bersama gundik-gundiknya? Tuan. Tuan masih belum menjawab pertanyaan saya. Kukira pertanyaanmu itu tidak perlu dijawab, Ayu. Tidak ada gunanya. Jadi benar, Tuan Cakradara suatu saat nanti, setelah tidak lagi menjadi pelarian, akan mempunyai istri banyak. Siapa yang berkata begitu? Kukira semuanya tergantung orangnya. Pangeran itu juga manusia biasa. Raja juga manusia biasa. Kadangkala mereka juga memiliki kelemahan-kelemahan. Menyebalkan sekali. Tuan masih belum menjawab pertanyaan saya. Baiklah. Kalau kau penasaran, aku akan menjawabnya. Tapi tunggu dulu. Kau ingin jawaban seperti apa? Tuan. Tuan jangan menggoda saya. Saya kesal sekali. Nanti saya menjerit. Nanti saya akan berteriak-teriak. Baiklah. Aku tidak pernah berpikir soal itu, Ayu. Aku tidak ingin cara hidup seperti itu. Tapi tentu saja, aku tidak bisa meramalkan nasibku sendiri, bukan? Sayang sekali. Selama ini, saya kenal Tuan sebagai seorang ksatria yang berbudi luhur. Sayang sekali kalau Tuan suatu saat nanti mewarisi cara hidup para bangsawan yang serakah. Aku lebih senang, lebih bahagia, lebih tentram jika bisa hidup dengan seorang wanita saja, Ayu. Tuan, jawaban Tuan menyenangkan sekali. Jawaban Tuan terdengar merdu. Saya senang mendengarnya. Tuan memang tidak pantas mempunyai cara hidup seperti itu. Dan saya tidak yakin Tuan mewarisi watak buruk para bangsawan. Kau sendiri bagaimana? Apa maksud Tuan dengan bagaimana? Suatu saat nanti, entah kapan, kau pasti akan menemukan pasangan hidupmu. Dan dia pasti seorang laki-laki yang perkasa, yang baik hati, dan serba menyenangkan. Saya belum memikirkan soal itu. Ya, kau boleh tidak memikirkannya sekarang ini, Ayu. Tapi saat seperti itu, pasti akan datang. Setiap laki-laki ataupun wanita, suatu saat pasti akan menemukan pasangannya masing-masing. Saya tidak mau bicara soal itu. Baiklah. Kalau begitu kita bicara soal lain saja. Saya tidak mau bicara dengan Tuan. Ayu! Ayu! Ayu, buka pintunya Ayu. Buka pintunya Ayu. Ayu, apakah aku telah mengatakan sesuatu yang salah? Kalau begitu maafkanlah. Aku tidak bermaksud buruk, Ayu. Aku tidak ingin membuatmu kecewa. Tapi coba jelaskan mengapa kau tiba-tiba saja marah padaku. Saya tidak marah pada Tuan. Ayu, mari kita bicara lagi. Tidak. Saya sedang tidak ingin bicara dengan Tuan Cakradara. Jangan ganggu saya. Saya mau sendirian. Seharian Ayu Wandira mengurung diri dalam ruangan biliknya. Nini Raga Runting juga tidak berhasil membujuk gadis itu. Demikian pula Kuda Merta. Ayu mengurung diri sampai akhirnya malam tiba. Dia memparingkan tubuhnya di atas ranjang, sementara pikirannya larut dan tenggelam dalam rasa kecewa. Apa maksud Tuan Cakradara? Dia mengatakan bahwa suatu saat nanti aku akan memperoleh pasangan hidupku. Apa maksudnya? Apakah dia tidak dapat menangkap getaran-getaran di hatiku? Apakah dia tidak tahu sama sekali apa yang sedang kurasakan? Atau barangkali dia pura-pura tidak tahu? Oh, dia pasti tahu. Pasti. Tapi, mengapa dia berkata begitu? Apa maksudnya? Aku ingat. Dulu ibu juga pernah mengatakan perihal Tuan Cakradara. Dia pernah melarangku berhubungan dengan Tuan Cakradara. Belum lama, Nenek Raga Runting juga mengutarakan pendapatnya tentang laki-laki itu. Ada apa sebenarnya? Apa memang benar aku bukanlah pasangan yang cocok bagi Tuan Cakradara? Atau barangkali aku hanyalah seorang warga biasa. Aku bukan orang keturunan. Bukan berasal dari golongan bangsawan. Mungkin itu sebabnya Nenek Raga Runting dan ibu tidak setuju. Ya, mungkin karena itu. Tapi apakah sepasang suami istri harus berasal dari golongan yang sama? Apakah golongan, kasta, merupakan dinding pemisah yang tajam antara dua orang manusia yang ingin saling mencinta? Mencinta? Oh, mencinta. Belum tentu Tuan Cakradara menaruh hati padaku. Jangan-jangan aku hanya bertepuk sebelah tangan. Oh, pusing aku memikirkan soal-soal ini. Oh, Lebih baik aku tidur. Persetan dengan Tuan Cakradara. Masa bodoh. Hai Wandira membalikkan tubuhnya menghadap dinding pondok. Dia berusaha untuk tidur, tapi pikiran tentang Cakradara masih terus mengganggu benaknya. Malam semakin larut. Karena merasa lelah dan mengantuk, akhirnya Ayu Wandira terlalu. Ayu Wandira berlari-lari di atas padang, wajahnya berseri-seri. Dari jauh dia dapat melihat Cakradara berdiri menatap Cakrawala. Laki-laki itu nampak sangat perkasa dan agung. Sosok tubuhnya kelihatan berwibawa dalam temaram cahaya senja. Tuan? Tuan Cakradara? Tuan sedang menunggu seseorang? Apa yang kau lakukan di sini, Ayu? Saya mencari-cari Tuan. Saya mencari Tuan di lereng sebelah sana. Tapi akhirnya, saya menemukan Tuan di sini. Apa yang Tuan lihat? Sebentar lagi bola matahari yang berwarna merah keemasan itu akan tenggelam. Aku senang melihat pergantian hari menjadi malam. Langit juga berwarna kemerah-merahan. Merah disepuh kuning. Lihatlah Tuan. Awan itu juga berwarna kemerah-merahan. Indah sekali. Iya. Sebentar malam akan segera tiba. Udara menjadi dingin. Dan bulan purnama akan muncul dari balik punggung bukit. Sepertinya Tuan sedang menunggu kehadiran seseorang. Iya. Aku memang sedang menunggu seseorang. Siapa dia? Bolehkah saya tahu? Pendekar Bunga Putih. Ayu Wandira terkejut. Dia melangkah mundur setindak. Saat berikutnya, matahari sudah tenggelam di balik cakrawala. Langit mulai hitam. Tapi dari balik punggung bukit tersembul wajah bulan purnama yang cantik cemerlang. Ayu Wandira memperbaiki letak berdirinya. Sementara Cakradara masih tegak menatap cakrawala. Pendekar Bunga Putih? Ya, aku masih penasaran. Dia telah melukai lenganku. Aku harus dapat membalas perbuatannya. Jangan khawatir, Tuan Cakradara. Saya tidak akan tinggal diam. Kalau pendekar Bunga Putih berani datang kemari, sayalah yang akan menghadapinya. Terima kasih, Ayu. Tapi ini adalah urusan pribadiku. Urusan Tuan juga menjadi urusan saya. Pokoknya, saya tidak akan tinggal diam. Biarlah saya yang menghajar pendekar Bunga Putih. Oh, lihat, Ayu. Dia datang. Dia benar-benar datang. Lihatlah ke sana. Ikuti jari telunjukku ini. Ayu Wandira berpaling mengikuti jari telunjuk Cakradara. Dari jauh dia melihat seekor kuda berlari dengan gagah perkasa menembus awan. Di atas binatang itu, duduk seorang berpakaian serba putih. Wajahnya juga ditutup cadar putih. Ayu Wandira ternganga keheranan melihat pemandangan di atas langit. Penunggang kuda itu seolah-olah turun dari nirwana. Akhirnya dia berhenti di atas lereng. Sementara cahaya bulan masih terus menyepuh malam dengan warna keemasan. Akhirnya kau datang juga, pendekar Bunga Putih. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Sekarang aku sudah datang. Aku datang untuk memenuhi tantanganmu. Hai pendekar Bunga Putih, jangan kau sombong di tempat ini. Siapa kau ini, anak manis? Jangan ikut campur urusan kami. Minggirlah. Aku akan mengusirmu sejauh-jauhnya, pendekar Bunga Putih. Aku akan membuka cadarmu dan mencampakkanmu ke lembah paling dalam. Jangan terlalu bernafsu, anak manis. Nanti kau menyesal. Kau pikir aku gentar menghadapimu, pendekar Bunga Putih? Ayo, turunlah dari kuda. Ayo kita mainkan jurus-jurus pedang. Kau tidak akan bertarung sendirian, Ayu. Mari kita hadapi bersama-sama. Jadi kalian berdua akan mengeroyok aku? Oh, silakan. Aku sama sekali tidak keberatan. Jangan banyak bicara. Cepat turun dari kudamu. Mari kita bertarung. Kau masih terlalu muda, anak manis. Pantas kau tidak sabaran. Baiklah, aku akan memenuhi tantangan kalian. Ya, aku turun. Cadar putih langsung terbang dari atas punggung kudanya. Tiba-tiba saja tangannya sudah menghunus sebilah pedang pendek. Terjadilah pertarungan sengit. Ayu Wandira mengerahkan seluruh kemampuannya untuk merobohkan pendekar bunga putih. Dia bertarung dengan gigi. Sementara Cakradara juga tidak tinggal diam. Suatu saat Ayu Wandira lengah. Tiba-tiba saja dia melihat pedang pendekar bunga putih berkelebat menyeramkan. Ayu Wandira tersungkur jatuh, pangkal lehernya terluka, dan luka itu memercikkan darah segar, dan darah itu membasahi sebagian pakaiannya yang bersih. Tiba-tiba Ayu Wandira terkejut. Dia melihat Cakradara bercakap-cakap dengan pendekar bunga putih. Saat berikutnya, dia melihat pendekar bunga putih memeluk Cakradara, dan mereka berpelukan sesaat lamanya dalam siraman cahaya bulan. Ayu Wandira ternganga keheranan. Selanjutnya pendekar bunga putih memapah Cakradara dan membawanya naik ke atas punggung kuda. Cakradara melambaikan tangannya. Pendekar bunga putih menengok sekilas kepadanya, kemudian menggebrak kudanya terbang ke atas awan. Wandira mencerit sejadi-jadinya. Suaranya parau memanggil-manggil Cakradara yang telah dibawa terbang pendekar bunga putih ke atas awan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.